الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني بدينا عزكم الله كتاب ملجن بلجرم كتاب di mustalah al-hadith hukum sukuti al-Bukhari anil rawi fi tarikh tarikh al-kabir qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala hukum sukuti al-Bukhari anil rawi fi tarikh hukum diamnya al-imam al-Bukhari atas seorang rawi, yakni tidak memuji dan juga tidak mencelanya dalam kitab tarikhnya. Wa ajabu min haula'il mutaakhirin min al-mutaakhirin wa ajabu min haula'il mutaakhirin man idda'a anna sukut al-Bukhari an rawin min ar-ruwah fi kitabihi at-tarikh al-kabir يعد توثيقا له لا سيما اذا تابعه ابن حبان فذكره في الثقات. Dan lebih aneh lagi dari mereka orang-orang belakangan ini yang mengaku-ngaku bahwa diamnya Al-Imam Al-Bukhari dari menghukumi seorang rawi apakah dengan pujian atau celaan dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Dia menganggap bahwa Imam Al-Bukhari telah mentausiknya. La syama idza tabahu Ibn Hibban, apalagi kalau diikuti oleh Ibn Hibban dalam menyebutkannya di dalam As-Siqat. Tapi antum tahu yang namanya kitab tarikh, kitab sejarah, ya biasanya disebutkan begitu saja. Bukan kitab jarah wa ta'dil. Bukan kutubur rijal barakallahu fikum. Jadi terkadang disebutkan kebaikannya, disebutkan juga kekurangan-kekurangannya barakallahu fikum, atau mungkin didiamkan, tidak dibahas ini, tidak dibahas itu, cuma sekedar orangnya ini atau penyebutannya begitu saja. Wa hadha madhhabun ajibun, madhab ini madhab yang aneh barakallahu fikum. Fa innahu man lam yuta'arrad lahu bi jarhin wala ta'dil wa awradahu Ibn Hibban bi thiqatihi fa huwa ala at-tafsil alladhi dzakarnahu sabiqa. Baik. Kitab tarikh yang ada, yang merupakan tulisan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ketika Imam Al-Bukhari diam tidak menyebutkan orang ini dengan pujian dan celaan, dianggap oleh orang belakangan sebagai pujian terhadapnya. Ini madhab aneh. Fainahu man lam yuta'arrad lahu bi jarhin wala ta'dil, karena siapapun yang tidak dinilai yuta'arrad, yakni tidak disikapi dengan pujian atau celaan. Wa auradahu Ibn Hibban fi thiqatihi, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dalam thiqatnya bahwa alat tafsir, maka itu kembali kepada tafsir yang telah kita sebutkan sebelumnya, rincian sampai 5 rincian barakallahu fikum yang kita sebutkan kemarin. Fa idza auradahu al-Bukhari fi at-tarikh al-kabir wa lam yatakallam fihi bi jarhin wala ta'dil wa dzakara Ibn Hibban fi thiqat ولم يتكلم فيه بما يدل على أنه قد سبر رواياته أو أنه قد عرف حال الرجل فهو لا يزال على الجهالة. فإذا أورده البخاري, kalau Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan seorang rawi dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir, ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل, sementara beliau tidak menyebutkan jarah, celaan, dan juga tidak ada pujian untuk rawi tersebut. Wa dzakara Ibn Hibban fi at-thiqat, dan disebutkan oleh Ibn Hibban dalam at-thiqat. Baik. Sebagaimana antum tahu, Ibn Hibban dianggap oleh para ulama mutasahil dalam masalah at-tawthiq. Wa lam yatakallam bihi bima yadullu ala annahu qad sabara riwayatihi, Sementara Imam Ibn Hibban sekedar memasukkan saja dalam thiqatnya dan tidak menyebutkan bahwa rawi ini telah diteliti riwayatan-riwayatannya. Atau Al-Imam Ibn Hibban tidak menyatakan bahwa dia telah mengenal sebenar-benarnya orang ini. Kalau hanya sekedar disebutkan begitu saja, fahuwa la yazalu alal jahala. Maka rawi ini masih tetap tidak diketahui siapa dia. Bihasbi man rawa'anhu. Fa'imma ayyakuna majhulul ain au majhulul hal. Bihasbi man rawa'anhu. Jahalahnya ini ya sesuai dengan orang-orang yang meriwayatkan daripadanya. Imma yakuna majhulul ain, boleh jadi dia majhulul ain atau majhulul hal. Baik. Kalau hanya seorang yang meriwayatkan daripadanya, majhulul ain, kalau dua, majhulul hal. Fa innal Bukhari lam yusarrih albatta anna kitabahu hadha mawdu'u thiqat. Mawdu'uhu ats-tsiqat. Kenapa tidak boleh kita yakini bahwa siapa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya dan tidak disebutkan pujian dan celaan? Kita tidak boleh mengambil sikap dengan diamnya Imam Bukhari bahwa Imam Bukhari telah memujinya. Kenapa? Fainal Bukhari lam yusarrih albatta anna kitabahu hadha mawdu'uhu ats-tsiqat. Karena Imam Bukhari sendiri tidak pernah menyatakan sama sekali bahwa kitab At-Tarikh ini adalah kitab yang memang disusun untuk mengumpulkan orang-orang thiqat di dalamnya, rawi-rawi yang terpercaya. Aw anna man sakata anhu fi kitabihi fa huwa thiqatun qawiyul hadis. Atau Imam Bukhari mengatakan bahwa siapa yang beliau mendiamkannya, tidak mencela dan tidak juga memujinya dalam kitabnya ini, maka dia termasuk orang terpercaya dan kuat hadisnya. Ini pun tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Wala qala hadha ahadun min al-muhaqqiqin min ahli al-ilm, dan juga memang ini tidak pernah diucapkan oleh muhaqqiqin dari kalangan para ulama. Baik. Ketika orang itu didiamkan, ya kembali ke hukum asal, harus dicari siapa dan bagaimana dia sesungguhnya. Bali tatabbuq yaridu hadzal qaul yaruddu hadzal qaul wa yahdimu hadzal madhhab. Bali tatabbuq, bahkan dengan mencari sikap-sikap para ulama terhadap diamnya Imam Bukhari tentang seorang rawi dalam tarikhnya, barakallahu fikum, yaruddu hadzal qaul, akan membantah pendapat ini. Pendapat apa itu? Ini pendapat diamnya Imam Bukhari terhadap seorang rawi itu termasuk pujian Imam Bukhari terhadapnya. Barakallahu fikum. Dengan kita meneliti, para ulama meneliti, sesungguhnya ucapan ini terbantahkan. Wa yahdimu hadzal madhhab, dan dengan penelitian akan menghancurkan madhab ini. Madhab yang mengatakan bahwa diamnya Imam Bukhari tentang seorang rawi dalam tarikhnya berarti Imam Bukhari telah memujinya. Barakallahu fikum. Wa ma ihtijajul Bukhari bi sahihi bi ba'di man lam yutakallam fihi bi jarhin wala ta'dil fa hadha mahmulun ala annahu qad sabara hadithah. Wa amma ihtijajul Bukhari, adapun Imamul Bukhari memasukkan dalam sahihnya orang rawi yang diperbincangkan oleh ulama lain, tidak disebutkan, kita ulangi. Wa amma ihtijajul Bukhari fi sahihi bi ba'di man lam yutakallam fihi bi jarhin wala ta'dil. Al-Imamul Bukhari memasukkan dalam sahihnya seorang rawi yang tidak disebutkan tentang celaan dan pujian terhadap orang ini, rawi ini, fahada mahmulun ala annahu qad sabara hadisahu. Ini dibawa kepada sikap kita bahwa Al-Imamul Bukhari memasukkan rawi itu karena beliau telah meneliti hadisnya, wakhtawara amrahu, dan mencari keadaannya. Fahtajja biriwayatihi ba'da tahqiqi wa tamhis. Maka beliau Imam Bukhari berhujjah dengan riwayatan orang ini yang tidak disebutkan tentang pujian dan celaan untuknya, Al-Imam Bukhari masukkannya ke dalam sahihnya setelah tahqiq wa tamhiz. Barakallahu fikum. Setelah tentunya karena beliau ketat dalam mempersyaratkan orang-orang dalam periwayatan. Wala yudhannu anna annahu haqqaqa hala kullu man sakata anhum fi tarihi al-nahwi alladhi fa'alahu fi man akhraja lahu fi sahih ala hadhihi sifah fa innal qawla bidzalika mujazafatun kabira. Wala yudhannu, dan jangan kita menyangka, annahu haqqaqa hala kulli man sakata anhu, dan jangan kita menyangka bahwa beliau telah memeriksa semua orang-orang atau rawi-rawi yang sakata anhum, yang beliau tidak membicarakannya dalam tarikhnya. Ala nahwi alladhi fa'alahu fi man akhraja lahu fi sahih. Tidak bisa disamakan. Karena kitab sahih beliau, kitab yang beliau persyaratkan dengan syarat yang sangat ketat. Sehingga ketika ada seorang rawi yang tidak disebutkan, jarah ta'dil terhadapnya, tidak ada pujian, tidak ada celaan, ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul sudah mengetahui kondisi keadaannya dan riwayatan-riwayatan yang diriwayatkannya. Berbeda dengan kitab tarikh beliau. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh disamakan. Fainal qawla bidzalika mujazafatun kabirah. Tapi karena menganggap sama antara tarikh dengan sahih, ini mujazafah. Terlalu berlebih-lebihan. Wa ima yadullu ala ma dzakarnahu anna ibn abi hatim, dan apa yang kita sebutkan ini ditunjukkan oleh sesuatu bahwa ibnu abi hatim qad awrada jama'atan kabira min arwah fabayyadha lahum wa lam yadhkurhum bi jarhin wala ta'dil ma annahum madhkuruna fi tarikh al-bukhari. Baik. Dan yang menunjukkan apa yang kita ucapkan ini, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim. Ada orang, ada jama'atan kabira min ruwah, karena Ibnu Abi Hatim menyebutkan sekian banyak rawi-rawi. Disebutkan fabayyadha lahum, bayyadha tidak disebutkan. Cuma disebutkan nama, kemudian tidak disebutkan jarh wa ta'dil. Tidak ada pujian, tidak ada celaan. Putih kosong. Walam yadhkurum bi jarhin wala ta'dil. Ibn Abi Hatim tidak menyebutkan tentang orang ini pujian dan celaan. Ma'annahum madhkuruna fi tarikh al-Bukhari. Padahal orang itu juga tercantum namanya dalam tarikh al-kabir milik al-imam al-Bukhari. Barakallahu bikum. Falau kana sukutuhu anhum tawthiqan lahum, ladakarahu Ibn Abi Hatim. Seandainya diamnya al-imam al-Bukhari terhadap rawi-rawi tersebut dalam kitab tarikh al-kabirnya dianggap sebagai pujian terhadap rawi tersebut, maka niscaya telah disebutkan oleh Ibn Abi Hatim. Wal muhaqiquna ala anna at-tarikh al-kabir lil Bukhari huwa aslu kitab Ibn Abi Hatim ma ziyadatin fihi. Wal muhaqiquna, apalagi al muhaqiqun, para peneliti mengatakan anna at-tarikh al-kabir lil Bukhari, bahwa tarikhul kabir tulisan al-Imam al-Bukhari huwa aslu kitab Ibn Abi Hatim. Ini merupakan asal dari kitabnya Ibn Abi Hatim. Ma'ziyadatin fihi, dan ada tambahan-tambahan padanya. Barakallahu fikum. Artinya, Ibn Abi Hatim tidak menganggap diamnya Al-Imam Al-Bukhari sebagai pujian terhadap rawi tersebut. Fa khulasatul qaul, kesimpulan dari pelajaran kita ini, anna man sakata anhu al-Bukhari fi tarikh wa lam yarid fihi jarhun wala ta'dilun an ahad al-ulama al-mu'tabarin falaysa bid-darura ay yakuna thiqatan indahu. Al-Imam al-Bukhari ketika mendiamkan seorang rawi dalam tarikhnya, yakni tidak memuji juga tidak mencela, wala ta'dil an ahadil ulama al-mu'tabarin, beliau tidak memuji, tidak mencela, juga tidak meriwayatkan tentang ulama yang memuji dan mencela orang tersebut, rawi tersebut, falaysa bid-darurati ay yakuna thiqatan indahum, bukan satu keharusan bahwa orang itu adalah orang terpercaya menurut al-Imam al-Bukhari. Walaysa thamma dalilun yadullu ala anna sukut al-Bukhari anir rawi tawthiqun lahu, wallahu alam. Dan tidak ada sana dalil yang menunjukkan bahwa diamnya Al-Bukhari terhadap seorang rawi itu sudah merupakan pujian beliau terhadap rawi tersebut. Intinya ketika Al-Imam Al-Bukhari tidak memuji seorang rawi juga tidak mencelanya, bukanlah berarti beliau telah memujinya. Dan adapun orang yang seperti itu keadaannya, tidak ada pujian dan tidak ada celaan dari siapa-siapa tentang seorang rawi, tapi ternyata beliau memasukkannya ke dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, maka itu setelah beliau meneliti, mencermati, barakallahu fikum, orang tersebut, riwayatan-riwayatannya, sehingga ketika mencocoki para ulama-ulama dalam periwayatannya, maka dimasukkanlah dia ke dalamnya. Biasanya pun cuma sekedar penguat, bukan pokok, bukan usul, barakallahu fikum. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami, barakallahu fikum, tentang masalah ini. Baik. Jadi intinya Imam Al-Bukhari ketika mendiamkan rawi seorang rawi bukan berarti beliau telah memujinya, wallahu musta'an. Baik. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.